Ada pertanyaan pesan singkat dari Abu Faris yang berada di Lampung. Assalamualaikum, ya Ustaz. Apakah bila ada pembeli yang ingin belanja kepada saya dan kebetulan barang yang dia inginkan tersebut sedang habis, kemudian dia menitipkan uangnya untuk barang tersebut kepada saya, dan apabila barang tersebut sudah ada, maka dia akan mengambil barang tersebut tanpa harus membayar lagi. Apakah cara seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah khair. Anda seorang pedagang barang tertentu. Kemudian ketika pembeli membeli barangnya tidak ada, lalu dia menitipkan uang kepada Anda. Kita katakan uangnya umpamanya 100 juta. Ketika barang nyampai dan memang perkiraan harga barang itu diakadkan bahwa ini berapa barangnya sekarang nyampai, ya udah saya diterima 100 juta. Udah dibawa barangnya, apakah sah atau tidak? Bila kayaknya seperti ini, insya Allah tidak masalah. Ya, insya Allah tidak masalah. Tetapi yang penting diperhatikan, ketika dia menyerahkan uang di awal, bukan akadnya jual beli, bukan DP, bukan harga, dan juga tidak boleh disepakati harga di depan. Karena apa, atas dasar apa dia disepakati harga? Barang belum dimiliki dia, dan barang belum diterima oleh dia, dan barang belum dimiliki dia. Maka kemudian yang bolehnya seperti tadi, ini titipkan uang dulu. Ketika barang sampai, Anda hubungi dia, baru Anda bikin akad. Bisa jadi mungkin barangnya lebih mahal daripada pada hari dia menitipkan uang. Bisa jadi lebih murah. Walhasil akad dibuat ketika barang ada dan barang sampai pada Anda. Wabillahi taufiq.